Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Syarhu Masailil Jahiliyah Lil'alama al-Fawzan hafidhallahu ta'ala wa ra'ah. Dan kita sampai pada pembahasan yang ke-93. Kala rahimallahu ta'ala al-mas'alatu thalithatu wa tis'un, masalah yang ke-93, at-ta'assubu al-mamkutu, fanatik yang tercela. Qala rahimallah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, an-ta'assuba الإنسان طيب أن تعصب أن تعصب الإنسان begitu afwan أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم فذكر الله فيه ما ذكر. Masalah yang ke-93 dari perilaku orang-orang ahlul jahiliyah adalah ta'assubnya mereka, fanatiknya mereka, li ta'ifatihi, kepada kelompoknya, kepada golongannya, alal haqqi wal batil, tidak memperdulikan apakah berada di atas kebenaran atau kebatilan. Fanatiknya mereka, fanatiknya seseorang kepada kelompoknya, kepada golongannya, tidak memperdulikan lagi apakah dia benar atau salah, apakah dia di atas kebenaran atau di atas kebatilan, tidak dia perdulikan. Yang penting satu kelompok dengan saya, satu golongan dengan saya, satu alma mater dengan saya, tidak peduli apakah benar ataukah salah. Ini diantara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Amrun labudda minhu indahum. Itu perkara yang ada pada sisi mereka, orang-orang ahlul jahiliyah. Fadzakarallahu fihi ma dzakara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalil-dalil yang membantah, meluruskan itu semuanya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kata al-alam al-fawzan hafidhallahu ta'ala dalam penjelasan beliau, at-ta'assubu al-madmumu huwa al-istimraru ala al-batili ma'al ilmi bibutlanihi. Ta'assub, fanatik yang tercela, itu adalah sikap terus menerus, al-istimrar, sikap terus menerus alal batil, di atas kebatilan, sikap terus menerus di atas kesalahan, terus menerus di atas kekeliruan, ma'al ilmi bibutlanihi, bersamaan dengan dia mengetahui tentang kebatilannya, tentang kesalahannya dan kekeliruannya, tapi dia terus menerus istimrar di atas kebatilan dia, kekeliruan dia dan kesalahan dia. Takabburan wa inadan, disebabkan sikap takabbur, dikarenakan takabbur, sombong, merasa benar sendiri dan meremehkan, merendahkan orang lain. Wa inadan, dan juga dikarenakan adanya penentangan. Inad, menentang. Wa nusratun li syakhsin atau li syakhsi aw lil qabilati ala haqqin aw batilin. Demikian pula membela, sikap membela kepada seseorang atau kepada kabilah, sikap yang membela, mendukung, menyokong, membantu kepada satu pribadi tertentu, kepada seseorang atau kepada kabilah tertentu, dan tidak memperdulikan lagi apakah dia berada di atas kebenaran ataukah kesalahan, ala haqqin au batil. Pokoknya selama satu kabilah, pokoknya selama si fulan, saya bela. Nah, apakah benar ataukah salah, itu urusan belakangan. Itu namanya ta'assub al-madmum, fanatik yang tercela. Wa hadha min umuril jahiliyyati, dan ini termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Wa yaqulu sya'iruhum, dan syairnya mereka orang-orang ahli jahiliyah itu mengatakan, wa ma ana illa min ghaziyata in ghawat ghawaitu wa in tarshud atau wa in tarshad ghaziyatu arshad atau arshud. Wa ma ana illa min ghaziyata, tidaklah saya ini tidaklah, hanyalah merupakan pengikut kabilah ghaziyah, kata orang penyair ini. Saya hanyalah seorang pengikut kabilah ghaziyah. In ghawat ghawaitu, kalau kabilah ghaziyah itu tersesat, saya pun ikut tersesat. Wa in tarshad ghaziyatu, kalau kabilah ghaziyatu itu benar, arshud, aku pun juga benar. Nah, ini contoh sikap ta'assub al-madmum, al-mamqut, yang tercela, yang hina. Pokoknya saya sama Ustaz Fulan, pokoknya saya sama si Alan. Nah, kalau dia benar, ya berarti saya benar. Kalau dia salah, ya berarti saya salah. Hidup mati pokoknya sama fulan, waliyadu billah. Nah, ini diantara contoh fanatik buta. Dan ini banyak menyerang sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada mereka. Bela pokoknya sudah. Pokoknya kalau si fulan, bela mati-matian. Mau benar, mau salah, pokoknya bela dulu. Nah, sudah tidak lagi didudukkan permasalahannya apa, sisi ilmiahnya bagaimana. Nah, tidak, pokoknya yang penting fulan. Padahal ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kebenaran itu tidak diukur dengan si fulan wala si alan. Tidak. Kebenaran itu tidak diukur dengan pribadi-pribadi tertentu. Tidak. Tetapi orang-orang itulah yang dia itu ditimbang, diukur dengan kebenaran, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Penyakit ini banyak menimpa orang-orang tasawuf, mutasawifah. Bagaimana dia mengikuti syekh tarikatnya sehidup semati. Pokoknya apa kata syekh tarikatnya. Nah, seperti ini perkataan penyair ini. Wa ma ana illa min ghaziyata, tidaklah saya, hanyalah sebagai murid. Jadi orang-orang sufi itu menyebut talabahnya itu sebagai murid. Nah, murid, istilah murid itu sebenarnya istilahnya, istilah khusus bagi mereka, orang-orang sufi. Murid, betul-betul murid. Mim ra ya dal, muridun. Tidaklah saya ini hanya sebagai seorang murid yang mengikuti syekh saya. Nah, tergantung apa kata syekhnya. Mandi tengah malam, mandi tengah malam. Taib. Disuruh begini, ya begitu. Suruh begitu, ya begitu. Begitu syekhnya dikritik di ini, di itu, sudah. Bela. tidak lagi melihat apakah di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Nasallallahu taufiq wassalamah. Khawani rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang itu walaupun dia itu mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan berperang, tapi kalau yang menyebabkan dia ikut berperang itu semata-mata karena fanatik kesukuan, fanatik kedaerahan, fanatik kepada kaum, maka itu bukanlah dinamakan dengan jihad fisabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kutila tahta rayatin ummiyatin, barang siapa yang dia berperang di bawah bendera ummiyah, di bawah bendera kesesatan, yad'u asabiyatan, dia menyeru kepada asabiyah, kepada fanatik, entah kesukuan, entah fanatik golongan, entah fanatik kelompok, taib, berperang di bawah bendera kesesatan, dia menyeru kepada kesukuan atau kefanatikan, ta'asub, asabiyah. Aw yansuru asabiyatan, atau dia membela asabiyah, membela dikarenakan fanatik tadi, baik kepada orang tertentu, kabilah tertentu, golongan tertentu yang dia tidak melihat lagi, nah, apakah dia di atas kebenaran ataukah kebatilan? Pokoknya warna bajunya sama, sudah bela. Fala haula wala quwata illa billah. Fakitlatun jahiliyatun, kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau dia sampai kemudian mati. Nah, kalau sampai kemudian dia mati, maka matinya mati di atas kejahiliahan, waliyadu billah. Nah, mati di atas dosa besar, berperang atas nama asabiyah, kesukuan, kefanatikan golongan, kelompok dan lain sebagainya, tidak boleh. Nah, maka kalau seseorang ingin membantu saudaranya, maka dilihat, harus ilmiah, apa yang dipermasalahkan? Apa yang dipermasalahkan? Ucapan, taib, ucapannya bagaimana? Menyelisihi dalil ataukah tidak? Kalau tidak menyelisihi dalil, kemudian dipersalahkan, ya kita bela, kita bantu. Nah, menjelaskan, ucapan saudara saya ini tidaklah bertentangan dengan dalil, dengan syariat. Nah, misalnya, kalau kemudian menyelisihi dalil, kita pun juga harus adil. Maka kita katakan, betul, ucapan saudara saya kurang tepat, keliru. Di sini juga terdapat isyarat agar kita itu berhati-hati. Berhati-hati. Terutama yang masih suka main medsos. Masih suka main medsos. Hati-hati. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE. Ujaran kebencian, kemudian merugikan nama pribadi. Walaupun kita tahu sebenarnya dia itu orang-orang yang manhajnya, manhaj yang munharifah, yang menyimpang, tetapi upayakan kita itu untuk ilmiah. Misalnya seseorang menyebut si fulan sesat, mengajarkan kesesatan, dia posting, dia posting entah di Facebook, entah di ini, entah di itu, dibaca sama si fulannya, gak terima. Begitu dituntut bingung, bagaimana nih ya Ustaz? Lah antum punya makta saut, potongan suara dari dia? Gak ada. Subhanallah. Kalau punya potongan suara, ini sebagai bukti, ini suara dia mengatakan demikian, demikian, demikian, ini bertentangan dengan akidah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itu ilmiah. Tahir, punya potongan suaranya? Tidak punya. Punya screenshot tulisannya? Tidak punya. Masalahnya tetap kita katakan Anda meminta maaf padanya. Tapi dia orang menyimpang. Naam, dia orang menyimpang, betul. Tapi tatkala kita menjelaskan, apalagi kita mengatakan kepada dunia luar istilahnya, itu harus ada bayyinah, harus ada bukti. Inilah ahlu sunnah. Hum yatakallamuna. Ahlu sunnah itu mereka berbicara kepada orang lain juga kepada diri mereka sendiri. Tidak kemudian dibela mati-matian. Oh tenang, saya bela kamu. Kamu ahlu sunnah, saya bela. Tidak, bukan demikian. Anda salah, Anda minta maaf. Tayyib. Kenapa kesalahannya? Tidak menyertakan bukti. Salah. Sementara bukti itu sesuatu yang dituntut. Nah, sesuatu yang dituntut. Kalaulah dia menghukumi secara umum, maka ini lebih aman. Orang yang mengatakan demikian, demikian, ini orang yang menyimpang. Umum, dia tidak sebut nama. Tapi kalau sudah disebut nama, maka dia harus sertakan buktinya. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama. Para ulama nam kita di zaman sekarang ini, diantaranya adalah Al-Alama Ar-Rabi Ibn Hajar Al-Madkhali Hafizallahu Ta'ala Wara'ah. Tidaklah beliau menyebutkan kesalahan seseorang kecuali pasti disebutkan pula ucapan dia, tulisan dia, dan lain sebagainya, kemudian dibantah. Nah, tatkala menyebutkan kesalahan Sayyid Qutb, nah, disebutkan di dalam kitabnya Sayyid Qutb, Tafsir fi Dilalil Quran. Tatkala menafsirkan ayat ini, Sayyid Qutb mengatakan demikian, demikian, demikian. Ini adalah ucapan yang munharif, ucapan yang menyimpang, dan lain sebagainya. Tetapi ibrahnya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita dituntut untuk adil. Tidak membela, membabi buta. Tidak lagi memandang benar ataukah salah. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk demikian berlaku adil walaupun kepada musuh kita. Kita baca penjelasan beliau. Hafizallahu ta'ala wara'ah. Fa'anzalallahu fi dhalika ma'anzala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan terkait dengan tercelanya ta'asub yang membabi buta tadi. Min qawlihi ta'ala, diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8, janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum. Kita membenci kebid'ahan, kita membenci ahlul bid'ah, kita membenci kesesatan, kita membenci ahlul dalal. Nah, tetapi kebencian kita ini janganlah kemudian menjadikan kita, membawa kita untuk tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, itu akan mendekatkan kalian ke dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus salah seorang sahabatnya, Abu Darda seingat ana radhiyallahu taala anhu, untuk mendatangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Orang-orang Yahudi itu dipekerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanam kurma karena mereka terkenal memiliki keahlian menanam kurma. Nah, kemudian ketika masa panen, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabat tadi untuk pergi ke Khaybar untuk memutuskan bagian berapa bagian yang didapatkan oleh penduduk Khaybar, berapa bagian yang didapatkan oleh kaum muslimin. Nah, Karena diantara perilaku orang-orang Yahudi, mereka itu adalah orang-orang yang gemar untuk melakukan riswah, menyogok, suap. Mereka kumpulkan itu. Akan datang utusan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berikan hadiah. Dan seterusnya. Tetapi ditolak ini. Hingga kemudian sahabat tadi mengatakan, antum, kalian ini abghadul khalqi, kalian ini adalah makhluk yang paling aku benci di atas muka bumi ini, kalian orang-orang Yahudi. Benci kan? Tetapi beliau radhiyallahu ta'ala juga mengatakan, tetapi kebencianku kepada kalian ini tidaklah akan menjadikan aku untuk berlaku sewenang-wenang kepada kalian. Mentang-mentang benci, sudah kamu bagiannya cuma 5%, kami 95%. Tidak. Tetapi tetap dibagi dengan adil. Sahabat ini menawarkan pembagian sekian-sekian, Yahudi pun akhirnya menerima. Orang-orang Yahudi di Khaybar akhirnya pun menerima. Nah, ini sisi pendalilannya. Nah, janganlah kebencian kita kepada suatu kaum menjadikan kita kemudian tidak bisa berlaku adil. Baik. Kala hafizallahu ta'ala wa ra'ah, la yahmilukum ba'du qaumin ala alla ta'dilu fi haqqihim. Bughdu qaumin. La yahmilukum bughdu qaumin ala alla ta'dilu fi haqqihim. Janganlah kebencian kepada suatu kaum membawa kalian, janganlah kebencian kepada suatu kaum membawa kalian, menjadikan kalian untuk tidak bisa berlaku adil terkait dengan hak mereka. Terkait dengan hak mereka dalam skup yang lebih kecil, kepada anak-anak kita. Kepada anak-anak kita, janganlah kemudian ada kebencian kita kepada anak-anak. Pada satu anak misalnya, kita kurang seneng. Sudah, mungkin belum sampai tingkatan benci, tapi gak seneng gitu. Ulahnya ada aja misalnya. Tetapi janganlah kemudian ini menjadikan kita tidak bisa berlaku adil kepada anak-anak. Yang ini dikasih terus, yang ini karena kita gak seneng, tahan. Gak pernah dikasih, gak pernah di ini, gak pernah di itu. Tayyip. Sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau pernah menceritakan bahwasanya beliau mendapatkan hadiah dari bapaknya Al-Bashir. Mendapatkan hadiah dari bapaknya. Kemudian hadiah yang diberikan oleh bapaknya ini diketahui oleh ibunya. Ibu daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Hingga kemudian ibunya mengatakan, wallahi la arda hatta tushhidu. Aku tidak ridho hingga engkau persaksikan pemberian ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Fantalaqa abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka bapakku pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingin mempersaksikan pemberian itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pun bertanya kepada Al-Bashir, "Hal fa'alta?" Apakah engkau melakukan ini, maksudnya memberikan hadiah ini kepada anak-anakmu yang lain? Qala la. Al-Bashir menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi pun tidak mau mempersaksikannya. Bahkan beliau mengatakan, i'dilu baina auladikum fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu. Berlaku adil kepada anak-anakmu. Baik. La yahmilukum bughdu qaumin ala alla ta'dilu fi haqqihim walau kanu a'da'akum. janganlah kebencian kepada suatu kaum membawa kalian, menjadikan kalian untuk tidak bisa berlaku adil dalam menunaikan hak-hak mereka, walaupun itu adalah musuh-musuh kalian. Fal'adlu matlubun ma'al asdiqai, maka keadilan ini sesuatu yang dituntut, sesuatu yang dituntut, nah, keadilan ini ma'al asdiqai, terkait atau bersama dengan teman-teman, sahabat-sahabat, harus adil pula, karena dia sahabat saya, sudah saya bela, benar salah saya bela, tidak. Nah, kalau benar ya kita bantu, kalau salah ya nah, kita katakan salah. Tayyib. Taqaddamu ya akhwat, taqaddamu. Biar masuk. Taqaddamu, maju-maju. Qala hamidallahu ta'ala wa ra'a fal 'adlu matlubun ma'al asdiqai wa ma'al a'da'i. Keadilan itu sesuatu yang dituntut, tidak hanya kepada teman tetapi juga kepada musuh, gitu. Keadilan itu sesuatu yang dituntut untuk dilakukan, tidak hanya kepada teman-teman dekat saja, tetapi juga kepada orang-orang yang kita enggak senang, kepada musuh-musuh itu juga harus berlaku adil. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dzal qurba. Apabila kalian itu berbicara, maka berlaku adillah walaupun itu kepada kerabat kalian. Katakan kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Jangan ditutup-tutupi. Nah. Fala tahmiluka al-qarabatu ala annaka tahifu ma'a qaribik. Janganlah karena adanya kekerabatan itu menjadikan Anda nah, menutup-nutupi kesalahan kerabat Anda. Bal idza kana mukhti'an tughayyir khata'ahu. Bahkan kalau memang dia itu salah, Anda harus merubah kesalahannya. Yang ditutup-tutupi. Wa la tutabi'uhu 'alayhi bal tansahuhu. Jangan diikuti. Bahkan harusnya dinasehati. Dinasehati dengan cara yang baik. Nah, tayyib. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, apabila kalian itu berbicara maka berlaku adillah walaupun kepada kerabat Anda. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa taala ketika kalian bersaksi, bersaksilah dengan adil. Jadi kita menegakkan keadilan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat. Ungduru ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Betapa butuhnya kita terhadap bimbingan para ulama. Betapa butuhnya kita untuk mengenal bagaimana pendalilan yang benar. Tidak semata-mata ada dalil. Ini loh dalilnya. Nah, sebentar. Begitu ada dalil, maka kita berpindah kepada pembahasan berikutnya. Benar enggak dalil yang Anda utarakan, yang Anda ketengahkan itu sesuai dengan pembahasan dan masalah yang sedang Anda utarakan? Sebagian orang mengambil dalil ini, surat Al-Maidah ayat yang ke-8 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menegakkan keadilan. Kalau begitu kita harus membuat sebuah hisab yang berupa keadilan. Ini dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai orang-orang penegak keadilan. Subhanallah. Fala haula wala quwata illa billah. Penegak keadilan sehingga membuat Hizbul Adalah, partai keadilan. Fala haula wala quwwata illa billah. Nah, nahnu fi wadin antum fi wadin akhar. Ini persis juga seperti kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, mereka itu mengingkari adanya syafa'ah. Syafa'ah li ahli al-kaba'ir. Ini yang membedakan. Jadi bab syafa'at yang membedakan antara ahlu sunnah dengan mereka, orang-orang Mu'tazilah, Khawarij, adalah terkait dengan bab syafa'ah kepada pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman. Orang Khawarij mengatakan kalau seseorang sudah masuk neraka, enggak akan mungkin bisa keluar lagi. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wama bikharijina minan wama hum bikharijina minan nar." Dan tidaklah mereka akan bisa keluar dari neraka. Ini menunjukkan kalau mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar, dikembalikan ke dalam neraka lagi. Pengen keluar, dikembalikan ke dalam neraka lagi. Sembari dikatakan duku, rasakanlah adab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalil. Tetapi pembahasan kita berikutnya tadi, apakah betul pendalilan tersebut? Nah, dalil yang Anda utarakan, Anda ketengahkan, yang Anda bahas itu terkait dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Betul, itulah dalilnya. Wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah orang-orang kafir. Setiap akan keluar dikembalikan lagi. Mereka orang-orang kafir. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak membatalkan keimanan mereka, orang-orang muwahhidin yang mereka terjatuh ke dalam dosa besar dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan disiksa di dalam neraka untuk kemudian ketika telah habis, selesai, akan dikeluarkan. Dan juga mereka bisa keluar sebelum selesai masanya dengan adanya asy-syafa'ah, pertolongan, pembelaan diantaranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari al-afrad. Al-afrad itu adalah anak-anak yang meninggal tatkala dalam usia yang masih kecil. Itu namanya al-afrad. Itu bisa memberikan syafaat. Al-afrad. Kemudian juga orang-orang saleh, orang-orang beriman bisa memberikan jenis syafaat seperti ini apabila memenuhi syarat-syarat syafaat. Sehingga sisi yang ingin kita ambil, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang menjadikan tolak ukur itu bukan semata-mata adanya dalil, tetapi yang menjadikan ukuran itu adalah apakah benar dalil tersebut untuk pembahasan yang sedang Anda bahas. Apakah benar pendalilan Anda? Nah, taib. Laisal ibrah bi wujudid dalil, walakinnal ibrah bi sihhatil istidlal, bahasanya para ulama. Yang menjadikan patokan itu bukan semata-mata adanya dalil saja, tetapi yang menjadikan patokan adalah benarnya pendalilan. Nah, benarnya pendalilan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima falatattabi'u alhawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika bersaksi, nah, untuk bersaksi dengan adil, dengan kebenaran, walaupun itu terkait kepada diri-diri kalian sendiri, katakan yang benar, saya salah, saya keliru, nah, saya benar. Misalnya, kalau benar katakan benar, kalau salah ya salah. Tayib, walaupun kepada diri kalian sendiri, awil walidaini, atau kepada kedua orang tua kalian, bersaksilah dengan kebenaran, dengan keadilan. Jadilah kalian para penegak keadilan, walaupun kepada kedua orang tua kalian, ayah saya salah, ibu saya salah, ayah saya benar, ibu saya benar. Wal akrabin, dan juga kepada karib kerabat kalian, kerabat, istri, anak, paman, bibi, keponakan, sepupu, nah, kakek, nenek, kerabat. Iyakun ghaniyan au fakiran fallahu awla bihima. Kalau mereka semua itu termasuk dari kalangan orang-orang kaya atau orang-orang miskin, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui maslahat kemaslahatannya. Jangan mentang-mentang orang kaya kemudian dibela terus, jangan mentang-mentang orang miskin kemudian disalahkan terus, misalnya. Fallahu a'la bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu untuk berpaling, menyimpang. Wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Kalau kalian, nah, talwu, menyamarkan, aw tu'ridu, atau berpaling, tidak mau menjadi saksi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Fal wajibu 'alal insani al-'adlu ma'a nafsihi wa ma'a qaribihi wa ma'a sadiqihi wa ma'a aduwwihi. Maka yang wajib atas seseorang itu adalah untuk berlaku adil kepada dirinya sendiri, kepada kerabatnya, kepada temannya, dan kepada musuhnya. La tahmiluhu adawatu ahadin ayyadzlimahu. Janganlah, nah, permusuhan kepada seseorang itu membawanya, menjadikannya untuk mendzaliminya. Aw yajura alaihi, atau sewenang-wenang aniaya kepadanya. Hadza huwa sya'nul muslim. Itulah sebenarnya keadaan seorang muslim. Wa amma ahlul jahiliyyati fa innahum yata'assabuna liqaumihim. Adapun orang-orang ahlul jahiliyah, maka mereka itu berfanatik, taklid, buta liqaumihim, kepada kaum mereka. Walau kana qaumuhum zalimina, walaupun kaumnya itu sebenarnya termasuk orang-orang yang zalim. Fa amarana Allahu jalla wa ala bi mukhalafatihim. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyelisihi mereka, orang-orang ahlu jahiliyah. Wa an naqula al-haqqa walau ala anfusina wa ala aqaribina wa ala asdiqaina wa ala a'daina. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan yang benar, walaupun itu kepada diri kita sendiri, walaupun itu kepada karib kerabat kita, walaupun itu kepada saudara atau teman-teman kita, atau bahkan kepada musuh-musuh kita sendiri. Qala sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia mendzalimi orang lain, atau dia dalam keadaan dizalimi orang lain. Tolong dua-duanya. Tolonglah saudaramu ketika dia itu berada pada pihak yang mendzalimi orang lain. Tolong. Dan juga tolonglah saudaramu tatkala saudaramu dalam pihak yang terdzalimi, dizalimi oleh orang lain. Qalu, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu idza kana madluman ya Rasulullah. Kita ketahui, tentu kita akan tolong kalau saudara kita itu didzalimi, betul? Nah. Kalau saudara kita itu didzalimi, sudah kita tolong. Fa kaifa nansuruhu idza kana dzaliman? Lantas bagaimana kok kita harus menolong saudara kita yang dia mendzalimi orang lain? Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, qal tamna'uhu 'anidz-dzulmi fadzalika nasruhu. Engkau cegah saudaramu dari perbuatan zalim kepada orang lain, itulah bentuk pertolonganmu. Cegah, jangan ya akhi, itu zalim, jangan ya akhi, berhentilah ya akhi, itu enggak benar, itu sewenang-wenang misalnya. Baik. Fa nasruhu an tamna'ahu min adz-dzulmi. Maka pertolongan, bentuk pertolongannya adalah dengan mencegahnya dari perbuatan zalim. Wa laisa nasruhu an tusa'idahu 'ala adz-dzulmi. Dan bukanlah yang dimaksudkan menolong saudaranya tatkala dia mendzalimi itu adalah membantu saudaranya untuk ikut mendzalimi orang lain. Sudah tak bantu dari sisi ini misalnya. Tidak, bukan demikian. Tetapi mencegah. Fa hadza khudlan lahu. Maka ini adalah termasuk dari khudlan. Nah, menghinakan kepada saudaranya, bukan ditolong. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini penting bagi kita untuk tidak terjatuh ke dalam sikap fanatik buta, ta'assub yang tercela. Seluruh sikap harus dibangun di atas keilmiahan, ilmiah. Mana dalilnya, mana ucapan salaf. Karena apa? Terkadang apa yang menurut kita gak benar, bisa jadi itu benar. Menurut kita gak benar, pada saudara tadi, saudara kita menjadikan itu benar. Nah, menurutnya benar. Taib. Maka dibutuhkan di sini adanya enam diskusi, mana landasannya, mana dalilnya. Taib. Penting untuk kita ketahui dan tidak mengedepankan hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa an ta'dilu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu untuk menyimpang. Tapi katakan yang benar. Oh, ternyata memang benar. Betul perbuatan itu, walaupun menurut dia itu salah, walaupun menurut dia itu berlebihan, tapi dari kacamata syariat betul. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna dan faedahnya untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ada yang